Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melakukan ta'lim kita. Dan pada kesempatan pagi hari ini, tidak sebagaimana apa yang terjadwal dalam ta'lim, mengkaji kitab syarah Fathul Salasah dari Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala, maka pada kesempatan pagi hari ini kita adakan selingan dengan membacakan beberapa hadis atau ayat yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Kitabul Ilmi, bab yang membahas tentang masalah al-ilm, bab fadlul ilmi ta'alluman wa ta'liman lillah, bab tentang keutamaan ilmu, mempelajari serta mengajarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat, banyak hadis yang membicarakan tentang masalah al-ilm, membicarakan tentang keutamaan orang-orang yang senantiasa merindukan al-ilmu. Al-ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu di mana seseorang bisa mengamalkan ajaran Islam secara baik dan benar. Ilmu yang akan mengantarkan seseorang untuk menjadi manusia-manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan seseorang yang memiliki ilmu, ilmu syar'i, di dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum, Allah telah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan kepada mereka al-ilmu, diberikan kepada mereka ilmu, darajat, beberapa derajat ketinggiannya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwasannya seseorang yang memahami, mengamalkan ilmu yang dia dapat, dia termasuk dalam kategori ahlul ilmi, maka derajat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Dan hanya orang-orang yang memiliki ilmulah yang akan menjadikan dirinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki ilmu, meyakininya, memahaminya, mengamalkannya, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Sebagaimana dalam surat Fatir ayat ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya al-ulama, yaitu para ulama. Al-ulama adalah jamak dari alim, al-alim. Al-alim artinya orang yang berilmu. Dia memiliki ilmu, dia mengamalkan ilmu. Itulah dikatakan al-alim. Ulama artinya kumpulan daripada orang-orang yang alim, orang-orang yang memiliki ilmu, Orang-orang yang memahami, meyakini tentang ilmu tersebut, kemudian dia mengamalkannya, itulah alim dan itulah ulama. Maka hanya orang-orang yang memiliki ilmu, dia akan bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan senantiasa menghindari perbuatan-perbuatan yang akan menjadikan dirinya tergelincir kepada siksa api neraka. Dia akan berusaha untuk senantiasa taat kepada Allah dan menjauhi maksiat kepadanya. Orang-orang yang memiliki ilmu, dia akan merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang memiliki ilmu adalah, atau orang yang senang dengan ilmu, mencari ilmu, atau orang-orang yang dia ingin memahami agama, faham agama, dirinya pandai memahami agama, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang ahlul ilmi adalah orang-orang yang demikian itu. Dan mereka adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Sebagaimana hadis dari Muawiyah radhiyallahu anhu, di mana dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri seseorang, yufaqihu fid din, maka orang itu akan difahamkan tentang agama. Orang tersebut akan memahami agama, mencintai agama, mengamalkan agama, dan itulah tanda-tanda bahwasannya Allah memberikan kebaikan kepada dia. Tanda seseorang itu mendapatkan khairan, kebaikan, adalah dia difahamkan dalam masalah agama. Ini tentu saja merupakan keutamaan, karena tidak semua manusia, tidak semua hamba Allah diperlakukan seperti ini. Tidak semua manusia mendapatkan karunia untuk bisa memahami agama secara baik dan benar. Banyak orang yang pandai berbahasa Arab, tetapi perilakunya jauh dari apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Banyak orang yang membawa bendera Islam, tetapi perilakunya tidak menunjukkan bahwasannya dia seorang Muslim yang baik. Oleh karena itu, belum tentu seseorang yang kemudian dianggap melakukan satu bentuk-bentuk kegiatan yang itu seakan-akan warna dari agama, padahal senyatanya tidak lebih daripada dia melakukan sesuatu yang menjauhi Allah dan Rasulnya. Maka tidak mengherankan apabila dia memahami agama hanya untuk kepentingan-kepentingan sesaat, tujuan-tujuan dunia. Maka yang dia dapat hanyalah sebatas apa yang dia inginkan, sebatas apa yang dia cita-citakan. Berbeda apabila seseorang menuntut ilmu dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah, dalam rangka untuk semata-mata karena Allah, maka Allah akan memberikan keutamaan-keutamaan bagi dirinya. Oleh karena itu, banyak orang yang pandai secara keilmuan tentang Islam, tetapi belum tentu dia bisa mengamalkan. Dia hanya menjadi seorang Islamolog, hanya pandai dalam masalah ilmu-ilmu Islam, tetapi amaliyahnya jauh panggang dari api. Tidak menyentuh hatinya. Ajaran-ajaran agama yang dia pelajari tidak meresap ke dalam hati. Perilakunya tidak menunjukkan kalau dia seorang yang agamis. Seorang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka seseorang mencari ilmu, ilmu syariat adalah dalam rangka semata-mata ikhlas karena Allah, maka Allah akan memberikan keutamaan-keutamaan bagi dirinya. Maka ikhwafiddin azakumullah, keutamaan lain daripada seseorang dalam kaitannya dengan ilmu ini, keutamaan lainnya sebagaimana ditunjukkan dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Rawahu Muslim. Barang siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu, maka Allah akan mempermudah bagi dirinya, tariqan ilal jannah, mempermudah jalan menuju surga. Ini keutamaan bagi orang yang senang mencari ilmu. Allah akan mudahkan bagi dia untuk menempuh jalan memasuki surga. Dan ini adalah balasan bagi orang yang senantiasa berkecimpung di dalam ilmu. Dimanapun ada majlis-majlis ilmu, selama majlis-majlis ilmu itu memang mengajarkan sesuatu yang hak, didasari oleh semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka seseorang akan datang dan kemudian menuntut ilmu. Karena keutamaan yang sedemikian besar, orang-orang yang menempuh satu perjalanan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mempermudah bagi dirinya menempuh jalan menuju ke surga. Ini adalah bentuk keutamaan lain dari ilmu yang dia ingin dapatkan. Selain itu juga keutamaan seseorang yang berilmu, disebutkan dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ketika menceritakan tentang terputusnya amal seorang hamba saat hamba tersebut meninggal dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lah." Rawahu Muslim. Apabila manusia mati, inqata 'amaluhu, maka terputus amalnya, kecuali dalam hal tiga keadaan. Yang pertama, sodakotin jariah, sodakoh yang terus mengalir. Walaupun orang yang telah menyedekahkan harta meninggal dunia, tetapi sedekahnya terus mengalir pahalanya untuk dia, tidak terputus. Yang kedua adalah ilmu yuntafa'ubi, ilmu yang bermanfaat, yang dimanfaatkan. Ilmu yang dia tinggalkan terus memberi manfaat. Seseorang mengajarkan anak-anak kecil membaca Al-Quran, kemudian sampai dewasa, sampai usia lanjut, si anak ini terus membaca Al-Quran. Sementara yang mengajarnya telah meninggal dunia, maka pahala orang yang membaca Al-Quran dengan sebab dari gurunya ini, pahala itu terus mengalir. Ini adalah keutamaan dari orang yang senantiasa berusaha di atas ilmu, berusaha berkecimpung dalam kaitannya dengan ilmu. Dia akan senantiasa untuk memberikan kebaikan-kebaikan. Dan manakala dia telah meninggal dunia, maka kebaikan-kebaikan yang dia tanam akan melahirkan kebaikan-kebaikan bagi dirinya dan pahalanya terus mengalir. Dan yang ketiga, awwaladin salih yad'ulah, yaitu anak soleh yang mendoakannya, mendoakan orang tua yang telah meninggal dunia. Ini pun tidak akan terputus. Selama anak soleh itu terus mendoakan orang tuanya, maka doanya sampai kepada orang tua yang telah meninggal dunia tersebut. Syahid daripada hadis ini, keutamaan ilmu. Di mana seseorang memberikan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, dan orang lain ini terus mengerjakan, mengamalkannya, maka dia akan menuai pahala walaupun dia sudah meninggal dunia. Pahalanya terus mengalir. Dan demikian pula seseorang yang berusaha mengajak orang lain untuk berilmu, maka dia pun akan terus mendapatkan kebaikan-kebaikan. Berdasarkan hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala li Ali radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul lak min ayyakuna laka humrun na'am. Demi Allah, sesungguhnya Allah memberi hidayah kepada seseorang dengan melalui perantaraanmu, khairun laka, itu lebih baik, min ayyakuna laka, daripada engkau mendapatkan humrun na'am, yaitu unta merah. Unta merah adalah merupakan kiasan, analogi untuk sesuatu yang mulia. Disebutkan asraful amwalil Arab, harta kekayaan yang paling tinggi nilainya di kalangan orang Arab itu adalah humrun na'am, unta merah. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengiaskan seseorang yang mengajak orang lain untuk mendapatkan ilmu, sehingga kemudian orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang kemudian bertafaqquh fiddin. Maka orang yang mengajak kebaikan ini, dia dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada dia mendapatkan unta merah. Lebih baik daripada dia mendapatkan sesuatu yang paling berharga di dunia ini. Karena sesungguhnya ketika dia telah menunjuki seseorang untuk mendapatkan hidayah, maka orang yang menunjuki seseorang sehingga dapat hidayah ini terus mendapatkan pahala. Terus menerus dia mendapatkan pahala. Dan ini adalah keutamaan dari adanya ilmu. Oleh karena itulah, seseorang yang mengajarkan ilmu, dia akan terus berupaya agar ilmu itu terus membawa kebaikan-kebaikan. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ad-dunya mal'unatun, dunia itu dilaknat. Dunia itu dilaknat. Dunia itu sesuatu yang terkutuk. Mal'unun ma fiha, dan dilaknat juga sesuatu yang ada di dalamnya. Illa dzikrullah ta'ala, kecuali berzikir kepada Allah ta'ala. Wa mawalahu, dan kecuali orang yang taat kepada Allah, berusaha untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa-apa yang membawa ketaatan kepada Allah, itu bukan sesuatu yang dilaknat. Wa aliman, dan orang yang berilmu, beramal dengan ilmu yang disandangnya. Au muta'alliman, atau orang yang mengajarkan ilmu itu sendiri. Jadi pada intinya dunia itu adalah sesuatu yang dikutuk, sesuatu yang dilaknat, dan apa-apa yang ada di dalam dunia itu adalah juga sesuatu yang dilaknat, kecuali zikrullah ta'ala, berzikir kepada Allah ta'ala, wa mawalahu, dan kecuali ketaatan kepada Allah, dalam rangka ketaatan kepada Allah, wa aliman, dan orang yang alim, wal au muta'alliman, atau orang yang mengajarkan tentang ilmu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, wa qala hadithun hasanun. Kata Imam Tirmidzi, hadis ini adalah hadis yang hasan. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah, hatta yarji', sehingga dia kembali ke tempat tinggalnya. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, wa qala hadithun hasanun, dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Jadi di dalam hadis ini menunjukkan orang yang keluar menuntut ilmu itu sedang berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya dia meninggal dunia di tengah perjalanan saat dia menuntut ilmu, maka dia dalam keadaan mati fi sabilillah, mati di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan dalam hadis yang lain dari Abu Darda radhiyallahu an, riwayat Tirmidzi, wa innal alima, dan sesungguhnya orang alim itu, la yastaghfiru lahu min man fis samawati wa man fil ard, la yastaghfiru lah, sesungguhnya orang alim, la yastaghfiru lahu, akan memintakan ampun bagi orang alim tersebut. Siapa yang memintakan ampun? Man fis samawati, apa-apa yang ada, orang-orang yang ada di, atau sesuatu yang ada di atas langit. Yang ada di atas langit memohonkan ampun bagi seorang alim. Wa man fil ardi, dan apapun yang ada di atas bumi juga memintakan ampun kepada seorang alim. Hatal hitanu fil ma, sampai-sampai ikan yang ada di dalam air pun, la yastaghfirullah, ikan tersebut memohonkan ampun bagi seorang alim. Wa fadlul alim, keutamaan orang yang alim, alal abid, atas orang yang ahli ibadah. Al-abid maknanya adalah ahli ibadah. Ka fadlil qamari ala sairil kawakib, sebagaimana keutamaan bulan purnama di tengah-tengah segenap kawakib, yaitu bintang-bintang. Kita bisa bayangkan bulan purnama berada di tengah bintang-bintang. Mana yang paling terang? Mana yang paling menonjol dilihat oleh mata? Tentu bulan purnama itu. Seperti itulah keutamaan al-alim alal-abid. Seperti itulah keutamaan orang yang alim, orang yang banyak ilmu dan pandai mengamalkannya, dibandingkan orang yang ahli agama, ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah, dia beribadah, maka ibadahnya semata-mata untuk dirinya. Sementara seorang yang alim, dia mengajarkan ilmu, dia mengamalkan ilmu bukan semata-mata untuk dirinya, tetapi untuk kebaikan orang lain. Maka pantas apabila ikan yang ada di dalam air pun ikut mendoakan, ikut memohonkan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mendoakan agar orang alim itu mendapatkan pengampunan. Qala wa innal ulama'a warasatul anbiya. Dan sesungguhnya al-ulama itu adalah merupakan pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Wa innama rasul ilma. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar. Dan tidak pula mewariskan dirham. Tidak mewariskan harta kekayaan. Wa innama warrathul ilma. Sesungguhnya para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu. Barang siapa yang mendapatkan ilmu tersebut. Akhadha bihadzin wafir. Maka dia telah mendapatkan sesuatu yang luar biasa baiknya. Akhadha bihadzin wafir. Mendapatkan keutamaan. Mendapatkan sesuatu yang baik. Hadis riwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Dia mendapatkan sesuatu yang kebaikan yang banyak. Akhadha bihadzin wafir. Kebaikan yang banyak sekali. Manakala dia mendapatkan ilmu. Dan seseorang yang difahamkan agama kemudian dia memiliki ilmu. Berarti dia mendapatkan warisan dari para nabi. Warisan dari para nabi. Inilah tentang ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat terkait masalah al-ilmu ini. Karena demikian pentingnya dan demikian sangat menentukan arah kehidupan kita, yaitu dengan ilmu. Tidak mungkin seseorang hidup tanpa ilmu agama. Dalam pengertian, tidak mungkin dia hidup menjadi orang baik tanpa ilmu agama. Tidak mungkin. Terkadang orang yang belajar agama tapi tidak masuk hati, tidak diamalkan, itu saja bisa membawa kejelekan bagi diri dan umat. Apalagi orang yang sama sekali tidak belajar agama. Sama sekali tidak belajar agama, maka sesungguhnya dia akan tertipu dengan berbagai macam kehidupan dunia. Dia akan terus mencari dunia, sementara akhirat dilupakan. Padahal akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Iya. Maka akhirat itu lebih utama bagi engkau. Akhirat itu lebih utama. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih kekal. Seorang terus mencari dunia tidak akan habisnya. Tidak akan habis-habisnya. Kalau mencari dunia. Diberi rumah satu, ingin rumah yang lain. Punya kendaraan satu, ingin punya kendaraan yang lain. Diberi uang sekian miliar, minta tambahan sekian miliar. Tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah habis. Selama orang itu belum diistirahatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selama orang itu belum diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dia terpuruk, tertipu oleh dunia, dia akan terus mengejar dunia itu. Jadi lantas kapan dia menyiapkan diri untuk akhiratnya? Kapan dia menyediakan diri untuk akhiratnya? Dan ingat, mempelajari agama bukan karena untuk keduniaan. Dan ingat pula, belajar agama harus hati-hati. Jangan sampai tertipu. Banyak orang belajar agama kemudian tersesat. Karena yang diajarkan bukanlah ilmu sebagaimana diwariskan oleh para nabi. Tetapi ilmu yang telah diselewengkan makna dan pemahamannya. Berbicara tentang jihad, ternyata pemahamannya menyeleweng. Akhirnya bukannya jihad tapi melakukan tindak kriminal. Oleh karena itu penting bagi kita mengetahui ilmu tersebut diambil dari siapa. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam At-Tabi'in Muhammad Ibn Sirin radhiyallahu rahimahullah, inna hadzal din ilmun, atau apa, sesungguhnya inna hadzal ilma ad-din, ya, dinun, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu itu adalah agama, sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Falyanzur, maka lihatlah. Falyanzur, maka lihatlah oleh engkau. Mimman ta'khuduna an dina, dari mana engkau mengambil ilmu agama tersebut. Perhatikan, jangan kemudian kita takabur, sombong. Oh, saya kan bisa memilah, saya kan bisa memilah mana yang baik dan yang benar. Ini namanya kibir, sombong. Dia tidak menyadari bahwasannya hatinya itu lemah. Dia tidak menyadari bahwasannya syubhat yang akan masuk ke dalam benak kepalanya itu sedemikian halus dan tidak terasa. Sedemikian halus dan tidak terasa. Maka berhati-hatilah dari siapa engkau mengambil ilmu agama. Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Falyanzur mimman tad'u mimman ta'khuduna dinahum, maka perhatikanlah dari siapa engkau mengambil agamanya. Ini penting bagi kita karena sedemikian banyak orang-orang yang kemudian karena tidak hati-hati di dalam mengambil pemahaman kemudian terkena subhatnya. Satu contoh, seorang bertanya, Ustaz, benarkah Ustaz itu ditahzir oleh para ulama? Jawabannya, selama ini saya tidak pernah mendapati kalimat tahzir untuk saya. Kalau orang tidak mengenal watak orang ini akan tertipu. Kalau dia suka berdusta, kalau dia suka bersilat lidah, akan tertipu. Bayangkan, dia menggunakan kalimat, selama ini saya tidak pernah mendapatkan kalimat tahzir. Kalimat tahzir memang betul, tidak ada para ulama mengatakan. Fulan ditahzir. Atau yuhazir min. Tidak ada tahzirnya itu, tidak ada. Tapi para ulama mengatakan dia ahlul bid'ah. Mubtadi' ada. Kan begitu. Kalau ulama mentahzir, tidak ada kalimat tahzirnya. Tidak ada. Siapa cari ulama yang manapun, tidak ada ya. Menggunakan kata, kan dia mengatakan kalimat tahzir. Kata-kata tahzir itu memang tidak ada. Tapi ini adalah merupakan bentuk untuk kemudian menjadikan seseorang tertipu oleh susunan kalimat, susunan kata. Benar para ulama tidak mentahzir dalam pengertian mengeluarkan kalimat tahzir. Kata tahzir tidak ada dari para ulama. Tapi kalau ulama menyatakan dia mubtadi', ada. Lah kalau sudah kita kalau kemudian ulama mengatakan dia mubtadi', apa terus kemudian kita boleh mengambil ilmu darinya? Nah, itulah yang disebut tahzir. Agar kita berhati-hati dari orang seperti itu. Jangan malah mendekati majelisnya. Kan begitu? Nah, seperti itu. Ini sesuatu yang penuh tipuan-tipuan. Tidak jujur. Tidak jujur. Maka berhati-hatilah dari siapa kita mengambil ilmu. Dari siapa kita mengambil ilmu. Dan sebagaimana tadi telah disebutkan tentang keutamaan-keutamaan ilmu, karena sesungguhnya seseorang yang dia mengemban ilmu, dia akan ilmu itu menjaga dirinya sendiri. Berbeda apabila seseorang memiliki harta kekayaan. Ya, kalau seseorang memiliki harta kekayaan, yang menjaga harta kekayaan siapa? Pemiliknya. Kan begitu. Tapi orang yang memiliki ilmu, siapa yang menjaga? Ilmu yang menjaga pemiliknya. Ya. Akan berbuat maksiat. Ilmu yang mengarahkan, oh enggak boleh ini. Kan begitu. Menjaga pemilik ilmu tersebut. Ya. Akan melakukan sesuatu yang durhaka. Pemilik ilmu ini, dengan ilmu yang ada pada dirinya, dia akan untuk kemudian menghindar dari perbuatan-perbuatan yang durhaka tersebut. Maka ilmu yang dia miliki menjaga dirinya. Berbeda dengan seseorang yang memiliki harta, maka pemilik harta itulah yang akan menjaga hartanya. Itu salah satu keutamaan seseorang mendapatkan ilmu. Oleh karena itulah, perbanyaklah kita untuk senantiasa mendapatkan ilmu. Ya. Tapi ingat, ilmu itu pun harus diperhatikan, diambil dari siapa ilmu tersebut. Ya. Fal yamdur mimma ta'khuduna dinahu. Maka perhatikanlah dari siapa engkau mengambil ilmu agama tersebut, karena sesungguhnya itu akan menentukan sekali keadaan seseorang. Jangan sampai kita terkecoh dengan orang-orang yang nampaknya secara lahiriah dia kelihatannya alim, ahli ibadah, tetapi ternyata track recordnya dia seorang kuburiyun, penyembah kubur. Ternyata setelah dipelajari track recordnya, dia adalah seorang manusia bercubah yang tidak lepas dari dunia politik misalnya. Agama dipermainkan untuk kepentingan-kepentingan politik sesaat. Sehingga kemudian ketika dia melakukan keterpurukan, maka Islam terbawa-bawa. Agama yang mulia ini kemudian dicemooh oleh manusia, oleh orang lain. Wal'iyadzu billah. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang demikian. Jangan sampai kemudian agama dipolitisir, yang kemudian untuk keuntungan sesaat. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekadar tausiah untuk kita semua, untuk saya, untuk antum semua, dalam rangka untuk mengingatkan kembali pentingnya masalah ilmu. Sampai akhir hayat kita, kita tidak akan lepas untuk senantiasa talabul ilmi, menuntut ilmu. Dimanapun kita berada, tuntutlah ilmu dari sumber yang fiqh, terpercaya. Sehingga kemudian ilmu yang diajarkan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya tidak boleh. Tidak boleh. Bid'ah. Azan harus manusia. Qomat juga harus manusia. Tidak boleh. Bid'ah. Nanti imamnya juga digital. Enggak. Akhirnya makmumnya digital juga. Masjid itu masjid digital namanya. Al-digitali. Harus manusia, harus. Makanya di dalam syariat agama kan harus ditunjuk muazinnya yang tetap. Harus ditunjuk imam tetap rawatib. Itu ada ketentuannya. Pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah menunjuk 2 muazin. Kenapa 2? Karena nanti pada azan pertama dan azan subuh itu berbeda orangnya. Rasulullah menunjuk Abdullah ibnu Maktum 1 dan Bilal bin Rabah 1. Nah, nanti kan subuh itu adanya 2 kali. Ada yang pertama Abdullah bin Maktum, ada yang kedua Bilal bin Rabah. Itu azan. Maka muadzin di Masjid Nabawi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua. Dan imamnya Rasulullah. Kecuali beliau berhalangan, maka ditunjuk oleh beliau siapa. Waktu peperangan ditunjuk Utsman bin Affan. Ya, misalnya. Terus ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit ditunjuk Abu Bakar. Dan seterusnya. Sehingga masjid memiliki ketetapan. Muadzinnya ada, imamnya ada. Tidak seperti masjid kaum muslimin sekarang. Ya. Sholat, begitu kumpul jamaah, komat langsung. Yang komat siapa? Ya. Begitu nanti sudah sofnya baris, tunjuk-tunjukkan. Hey, silakan, monggo imam. Kan begitu. Menunjukkan umat ini tidak terpimpin. Tidak terkoordinasi dengan baik. Ya toh? Kan mestinya masjid ada imamnya, ada muadzinnya. Jangan sampai nanti pas sholat dorong-dorongan. Dorong-dorongan untuk jadi imam. Ini bahaya. Itu tuntunan syariat. Diperhatikan sampai demikian. Dan masalah imam muadzin sebenarnya yang mengatur negara. Kalau pemerintahan Islam itu yang mengatur negara. Dan diberi insentif gaji oleh negara. Model di Saudi, imam dapat tunjangan. Dapat perumahan, dapat kendaraan. Imam. Muadzin juga demikian. Mendapatkan. Dan itu ada undang-undangnya. Undang-undangnya. Sehingga mendapatkan. Apa? Ya sebagaimana pegawai. Itu menjadikan. Bahwasannya imam. Muadzin adalah statusnya sebagai. Petugas pemerintah. Pegawai pemerintah. Jadi pekerjaan dia memang imam. Masjid. Nah kalau di luar waktu ini. Ya di luar waktu itu ya sudah. Pekerjaannya nanti. Zuhur, imami, selesai, ya sudah. Asar, nanti dia datang. Terus. Sehingga imam konsentrasinya full untuk imam. Ya, murojaah hafalannya, Al-Qurannya, kan begitu. Kalau kita kan enggak. Negara kita belum sampai memperhatikan seperti itu. Di EKTP memang ada daftar isiannya. Pekerjaan imam masjid, itu ada di EKTP. Pekerjaan ustadz itu ada. Tapi kan orang, wah oh, masa pekerjaan imam masjid nggak ada gajinya, harusnya itu diatur oleh negara, diatur oleh negara. Maka usulkan saja ke pemerintah, imam-imam masjid itu diangkat oleh pemerintah supaya tertib, tertib. Masjid-masjid juga dikendalikan pemerintah, mana masjid yang digunakan Jumatan, mana masjid, sehingga kaum muslimin itu terkoordinasi dengan baik. Di Banjarmasin masih menggunakan itu. Masjid yang akan digunakan Jumatan harus seizin pemerintah setempat. Tidak semua masjid dipakai Jumatan di sana. Harus ada izin resmi dari pemerintah daerah setempat. Jadi tertata. Karena kalau imam, khatib masjid, kemudian muadzin tidak ditentukan oleh pemerintah, berbahaya. Apa berbahayanya? Nanti ketika khutbah Jumat mungkin isinya macam-macam. Musim pilkada isinya kampanye. Bisa saja. Yang kampanyenya siapa? Ya sesuai dengan baju partainya. Ini digunakan oleh hal-hal yang tidak pada mestinya. Tidak semestinya. Wallahu a'lam. Mau diusulkan ke DPR supaya menjadi undang-undang? Alhamdulillah. Baik, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Thank you.